Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Kita sudah masuk kemarin pada tafsir surah Al-Muzzammil. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa qad qadimna fi awwali tafsiri al-ahadith ad-dalatu ala istihbab at-tartil wa tahsin as-sawt bil qira'ah." Telah lewat pada awal tafsir hadis-hadis mengenai disukainya untuk kita membaca Al-Quran dengan tertil dan memperbagus suara kita dalam membaca Al-Quran tersebut. Kama ja'a fil hadith, sebagaimana datang dalam hadith, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadith ini, wala fidin azakumullah, makna zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Ada beberapa ulama yang berbeda dalam memahami makna dari hadis ini. Yang pertama, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, yaitu bacalah Al-Qur'an dengan suara yang indah sehingga dengan itu semakin memperbagus dari bacaan Qur'an tersebut. Ya. Suara yang indah, ya, di rinci oleh para ulama, yaitu suara yang membuat diri kita itu semakin khusyuk, semakin mudah kita untuk memahami, untuk tadabbur dari isi kandungan Al-Quran. Itu suara yang indah, suara yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nyanyian-nyanyian, suara-suara yang mirip dengan hal-hal yang demikian. Kemudian ulama yang kedua memaknai zayinul Qur'ana bi aswatikum, ini maknanya maklub, maknanya terbalik. Ada uslub dalam bahasa Arab, yaitu makna terbalik, yaitu zayinul Qur'an bi aswatikum, maknanya zayinu aswatakum bil Qur'an. Ya. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian, maksudnya adalah hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian, maksudnya adalah hiasilah suara kalian dengan Al-Qur'an. Jadi dibalik. Ini uslub dalam berbahasa Arab. Kita mengatakan zayinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan suara kalian. Tapi maksudnya adalah hiasilah suara kalian dengan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu sudah indah. Al-Qur'an itu maknanya sangat dalam, sangat luar biasa. Sehingga untuk membuat suara kita itu bermakna, suara kita itu memiliki pahala, maka hiasilah dengan Al-Qur'an. Ya. Inilah, dan kedua makna tersebut insyaallah makna yang saling berdekatan. Ya, karena Al-Quran adalah berada di puncak keindahan. Ya. Dan juga dengan kita membacanya dengan suara yang bagus yang Allah berikan kepada kita, yang semakin kita khusyuk dengan suara tersebut, semakin mudah kita untuk mentadaburinya, maka semakin bagus pula lah ya Al-Quran itu didengar. Ikhwan fi din azakumullah, maka hal ini ya menyemangati kita untuk benar-benar membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Bagaimana suara yang indah itu? Ya. Suara yang indah dalam membaca Al-Quran tidak bisa dikatakan indah kalau tidak sesuai dengan tajwid. Karena tajwid itu sendiri maknanya tahsin, memperbagus. Tajwid artinya tahsin, memperbagus suara. Sehingga kita membaca makharijul hurufnya sesuai dengan ya orang Arab yang fusha. Ketika mengucapkan a, a, ya, membedakan antara a, membedakan sod dengan sin, ya. Di mana bahasa-bahasa seperti ini mungkin tidak dikenal dalam ajam. Ya. Apa bedanya si, si dengan si atau si? Orang ajam tidak terbiasa dengan seperti ini. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam Arab, semuanya ada bedanya. Dari ya si, huruf ta, ya, atau huruf sin, si, atau shi, atau si, sod, atau shi, shin. Ya. Semuanya ikhwan fi din azakumullah, walaupun hampir-hampir mirip, tetapi memiliki makna-makna yang tersendiri. Sehingga kita tidak bisa memperbagus suara dalam membaca Al-Quran, tidak bisa menjalankan hadis ini kecuali kita harus belajar tajwid, belajar tahsinul Quran, bagaimana makharijul huruf yang bagus, yang pas, yang fusha, bagaimana pengucapan-pengucapan mad yang bagus, yang sesuai dengan ahkamnya, bagaimana ahkamul hunna, umul ikhwa, iklab, dan seterusnya. Ya, karena dengan kita membaca dengan tartil, dengan tajwid, maka kita akan mudah untuk bisa mentadaburi makna-makna daripada Al-Quran. Ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa minna ma lam yataghanna bil Quran." Bukan golongan kami orang-orang yang tidak melantunkan Al-Quran. Yataghanna di sini bukan maknanya ghina. Ini beda. Ada sebagian orang mengartikan bukan golongan kami orang-orang yang tidak mendendangkan Al-Quran, bukan demikian. Karena maknanya beda. Ghina, ya, ghina yang diartikan kita sebagai nyanyian, ya, ghana, ya, ini ghina, ya. Jadi dia bernyanyi seperti itu. Tetapi yataghanna itu berbeda. Ya. Ghana dengan taghanna itu berbeda. Istilahnya kalau ghana itu bernyanyi, kalau taghanna itu adalah kita mengeluarkan suara dengan bagus. Begitu. Jadi beda dengan nyanyian. Inilah seperti ini ikhwan fi din azakumullah, perlu kita memahaminya dengan cermat. Yaitu bukan golongan kami orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dengan taghanna, dengan suara yang bagus, suara yang sesuai dengan tajwid, tartil. Ya, dan ini yang dipahami oleh nanti ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Walaqad utiya hadza mizmaran min mazabiri ali Dawud." Dan sungguh aku diberikan Al-Quran ini sebagai mizmar, sebagai suara yang diucapkan begitu merdu, begitu indah, ya, seperti mazamir Ali Dawud, seperti suara-suara indah yang diberikan kepada keluarga Dawud, yaitu dikeluarkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ya, Nabi Dawud diberikan kitab Zabur, ya, dilantunkannya dengan suara yang indah. Ya. Maka Al-Quran pun demikian, yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilantunkan dengan suara yang indah. Dan kemarin hadis sudah kita sampaikan beberapa hadis dari Aisyah, ya, dan juga dari Anas bin Malik ketika ditanya bagaimana bacaannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rupanya bacaan Rasul itu madda, panjang, dipanjangkan, ya, terakhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat berhenti alhamdulillahi rabbil alamin. Dipanjangkan akhirnya sesuai dengan ahkamu tajwid, ya. Dan kalau kita pernah mengingat awal daripada pembahasan kitab tafsir ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengawali kitab ini dengan kitab Fadailul Quran. Masih ingat dulu mungkin berapa tahun yang lalu. Al-Imam Ibnu Katsir sebelum Al-Fatihah di mukadimahnya ada kitab Fadailul Quran. Di situ dibahas salah satunya adalah justru celaan orang yang membaca Al-Quran dengan dialek-dialek nyanyian. Ya, jadi memaksa untuk membaca Al-Quran dengan dialek-dialek nyanyian. Jadi sebelum baca Quran dipelajari do re mi fa sol la si do. Mungkin saya fasel ya. Banyak salahnya tadi. Mungkin bisa dikoreksi, Pak. Tetapi memang ini nyata, sebagian qari, sebagian pembaca-pembaca Quran, sebelum membaca Al-Quran, dia mempelajari yang mereka namakan sebagai maqamat. Maqamat itu tangga nada. Jadi baca syair dulu, ada yang naik, turun, datar, naik, ada yang dari turun, kemudian naik, ini namanya maqamat. Memang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Tetapi sepakat para ulama kalau lantunannya tersebut mirip dengan nyanyian-nyanyian ma'asi, maka haram. Ya, nyanyi Al-Quran tapi dengan langgam nyanyian dangdut misalnya. Yang ma'ruf lagu-lagu seperti itu, lagu-lagu maksiat. Ya, penuh dengan maksiat dari syairnya, dari penyanyinya, dari ini dan itunya. Maka haram seperti itu. Ya. Al-Quran ya bukan untuk ya sesuatu untuk hiburan-hiburan, bukan. Yakni dalam hadis tadi Aba Musa diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat yang suaranya sangat indah seperti suaranya Nabi Dawud alaihi salam, yaitu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Al-Asy'ari berarti dari suku Yaman. Sehingga kalau kita perhatikan ada asal-usulnya kenapa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini sahabat yang dikatakan suaranya itu indah seperti suaranya Nabi Dawud. Kenapa? Orang Yaman itu sangat kuat ketika mengucapkan Ain. Kalau kita perhatikan qari-qari dari Yaman ketika mengucapkan Ain itu sangat kuat. Ketika mengucapkan Dhad sangat kuat. Dimana kalau sudah Hijaz sudah agak pelan sedikit. Ya. Yang seperti ini qul fidina azakumullah karena memang asal daripada Arab itu dari Yaman. Baik dari Arab Hijaz ataupun yang lainnya itu dari Yaman. Ya. Asalnya dari Yaman. Faqala Abu Musa pernah mengatakan Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law kuntu a'lamu annaka kunta tasma'u qira'ati lahabartuhu laka tahbiran." Seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, aku akan bacakan Al-Quran dengan suara yang terindah yang aku miliki. Ya. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, annahu qala, "La tanthuruhu nathra ar-raml." Jangan kalian baca Al-Quran itu seperti menebar pasir. Ya, seperti menebar pasir. Bacaannya cepat, ya. Seperti menebar pasir. Ya, menebar pasir, kita ambil pasir, kita sebar di atas seng misalkan, kita bunyinya cepat, kretek gitu. Maka jangan baca Al-Qur'an seperti itu. Wala tahuzzuhu hadha syi'ara. Dan jangan baca Al-Qur'an seperti membaca syair. Seperti membaca puisi. Qadhu 'inda 'ajaibih. Hendaknya kalian ketika membaca Al-Qur'an berhenti ya ketika mendengar ayat yang menakjubkanmu. Ya. Berhenti. Itu Rasulullah demikian. Ketika waqaf membaca Al-Qur'an yang menakjubkan dirinya, maka beliau pun berhenti berdoa di situ. Ketika mendengar ayat rahmat, membaca ayat-ayat tentang surga, selesai beliau berdoa minta surga. Ketika membaca ayat tentang neraka, ketika berhenti di akhir surat, beliau berlindung dari azab api neraka. Demikianlah bacaan Rasulullah SAW. Waharraku bihil qulub. Dan ketika membaca Al-Quran, hendaknya bacaan tersebut bacaan yang bisa menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Dan jangan sekali-sekali kalau baca Quran tujuannya supaya selesai akhir suratnya. Jadi cepat-cepat supaya apa? Supaya selesai. Supaya sudah dapat satu juz begitu. Ya. Jangan begitu. Demikian riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil. Ya. Waqad qala Al-Bukhari rahimahullah, dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata dalam sahihnya, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Amr ibn Murrah sami'tu Abu Wa'il qala ja'a rajulun ila Ibn Mas'ud. Diceritakan oleh Abu Wa'il bahwasanya seseorang datang ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Dan ma'ruf beliau adalah salah satu sahabat yang langsung diajari Rasulullah ya Al-Qur'an. Dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada Ibnu Mas'ud. Faqala, beliau mengatakan qara'atul mufassal lailah fi raq'ah. Ya. Orang tersebut mengatakan, aku membaca surat-surat mufassal dalam satu rakaat. Ya. Membaca surat-surat mufassal, surat-surat pendek, tiga juz terakhir dari Al-Qur'an, ya, dibaca dalam satu rakaat. Faqala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, hadza ka hadzi syi'r. Ya. Maka sungguh ini berarti apa yang kamu baca itu seperti membaca syair, cepat sekali ya. Membaca syair. Laqad aradtu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqrinu bainahunna. Sungguh aku mengetahui surat-surat yang hampir sama yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan di antara keduanya. Wa dzakara 20 surah min al-mufassar suratain fi raq'ah. Ya. Maka kemudian menyebutkan 20 surat dari surah-surah mufassal dan mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah membaca dua surat tersebut dalam satu rakaat. Ya, jadi mufassal itu ada tiga, ada tiwal mufassal, ada ausat mufassal dan ada qisar mufassal. Ada surat-surat pendek yang agak panjang, yang pertengahan dan yang pendek sekali. Ya. Ini dibagi seperti ini. Dan rupanya Rasulullah SAW ketika membaca dalam satu rakaat terkadang dua surat mufassal dalam satu rakaat dan tiga juz selama bersamaan. Tetapi justru Rasulullah SAW kalau menggabungkan beberapa surat seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya itu dalam satu rakaat, ya karena ayatnya panjang-panjang. Tapi kalau yang ayatnya pendek-pendek, justru beliau tidak membacanya terlalu banyak. Bahkan cuma dua surat dalam satu rakaat. Ya. Kenapa? Ya, karena memang ayat-ayat di dalam surah-surah mufassal, ini banyaknya adalah ayat-ayat yang mengingatkan tentang akhirat. Sehingga tidak panjang-panjang ayatnya. Diingatkan akhirat tentang surga, tentang neraka. Ya. Sehingga untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk tafakkur, tadabbur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau ayat-ayat yang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, banyaknya ayat-ayat kisah-kisah, ayat-ayat ahkam, hukum-hukum ya. Walaupun banyak juga tentang surga dan neraka. Kemudian waqauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami akan berikan atasmu qaulan tsaqila. Ya. Perkataan yang sangat berat. Qala Al-Hasan wa Qatadah, berkata Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah, ai al-amala bihi, yaitu sangat berat untuk diamalkan. Jadi kami akan berikan Al-Qur'an kepadamu di mana itu adalah sangat berat untuk diamalkan. Sangat berat. Ya. Tidak ada yang mengatakan mudah, berat Al-Quran itu. Waqila, dan dikatakan saqilun waqta nuzulihi min azamatihi, yaitu sangat berat ketika turunnya karena agungnya Al-Quran tadi. Kama qala Zaid bin Thabit radhiyallahu an, sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, anzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fakhdhuhu ala fakhdhi fakadat tarudhu fakhdhi. Zaid bin Thabit radhiyallahu an beliau mengatakan, ketika ayat Al-Qur'an turun atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu paha beliau itu bersandar di pahaku. Jadi duduk pahanya beliau itu di atas pahanya Zaid bin Thabit. Maka ketika itu fakadat taruddu dhakhli, seakan-akan pahaku itu mau pecah. Tulang pahaku itu mau pecah. Ya. Jadi Rasulullah duduk pahanya seperti biasa ya, kita duduk bersilang kemudian pahanya menempel ke paha teman sebelahnya. Maka subhanallah, ketika itu turun wahyu dan hampir-hampir saja aku rasakan ya, seolah-olah tulang pahaku mau hancur. Saking beratnya, agungnya Al-Qur'an tersebut. Wa qala Imam Ahmad, dan juga berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي, وهي رسول الله, apa yang kau rasakan ketika turun wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asma'u salasila, aku mendengar gemerincing seperti gemerincingnya lonceng. Ya, ini bukan berarti lonceng itu halal ya, lonceng itu boleh untuk dinikmati. Rasulullah mengibarahkan dengan gemerincing lonceng karena tidak ada suara yang seperti itu di dunia ini. Maka diambillah sesuatu yang agak mirip, gemerincingnya lonceng. Ya. Tsumma asqatu 'inda dhalik, kemudian aku diam ketika mendengar seperti gemerincingnya lonceng seperti itu. Fama min marra yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tuqbad. Dan tidaklah, bukan hanya satu kali ketika wahyu itu turun atasku, kecuali ketika itu aku menyangka ruhku itu mau dicabut. Karena sangat luar biasa. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah mendapat wahyu itu hamma hummatan, jadi Rasulullah seperti pingsan enggak sadar. Ya. Seperti tertimpa beban yang sangat berat. Hampir tidak tersadar. Ya. Dan para sahabat sudah paham kalau seperti itu sedang turun wahyu. Tetapi ingat, ikhwan fillah azakumullah, yang seperti ini khusus Rasulullah. Karena ada sebagian orang-orang tasawuf yang ikut-ikutan seperti itu. Tiba-tiba kita lagi ngisi taklim ini, lagi pengajian, tiba-tiba seperti kayak pingsan. Matanya terbelalak. Kemudian telah datang kepadaku Rasulullah tadi. Ya, seperti itu. Kadang begitu. Wallahu taala a'lam. Ya, wallahu taala a'lam. Yang jelas kata para ulama, Rasulullah itu bisa dilihat ketika kita tidur. Adapun yang mengatakan Rasulullah datang ketika kita terjaga, maka dia kadzab, dusta dia. Karena Rasulullah sudah meninggal. Ya, Rasulullah bisa bertemu dengan hambanya, dengan umatnya. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW ketika kita tertidur. Ya, ruh akan bertemu dengan ruh orang mati ketika tidur. Adapun kita yang hidup bertemu dengan ruhnya orang mati, la bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara orang mati dan orang hidup ada barzakh. La yabghiyan, enggak bisa ditembus sama sekali. Yang hidup enggak bisa ke alamnya orang mati, yang mati enggak bisa ke alamnya orang hidup, kecuali kalau kita sama-sama mati. Kapan itu? Ketika kita tidur. Karena tidur adalah kematian kecil. Sehingga kalau menurut ulama-ulama ahli tafsir mimpi, tahbir, ketika kita bermimpi bertemu dengan orang yang mati, maka itu bertemu dengan ruhnya. Maka ketika kita misalkan bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita mimpi, tidur, mimpi, di sananya bahagia, maka kita doakan semoga itu adalah benar-benar kebahagiaan di alam kuburnya. Tapi kalau kita mimpi dengan orang tua kita, dia sedih, dia sengsara, maka ya berarti kita banyak-banyak membacakan doa istighfar baginya. Ummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedang butuh doa kita. Barangkali sedang mengalami beban berat di alam kuburnya. Ya. Demikian pula kalau bertemu Rasulullah saat mimpi, maka itu benar-benar bertemu Rasul. Karena syaitan tidak bisa ya menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyerupai dari kalangan Bani Adam bisa semuanya. Ya. Sehingga kalau kita bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia, dia mengajak kejelekan, jangan percaya. Itu kemungkinan adalah korinnya. Kalau kita diperlihatkan kebahagiaan atau diperlihatkan keadaan, bisa jadi itu adalah ruh aslinya. Tapi kalau mengajak kepada kejelekan, sudah kemungkinan besar itu adalah syaitan. Mengajak untuk meninggalkan sholat, mengajak untuk maksiat, itu syaitan. Tapi kalau bertemu dengan Rasulullah, pasti itu Rasul. Tinggal pembahasannya adalah apakah kita tahu ciri Rasul atau tidak? Itu permasalahannya. Kadang orang, saya mimpi Rasul. Kok tahu? Iya, saya mimpi kedatangan orang yang berjubah putih, jenggotnya putih, rambutnya putih. Ana katakan itu bukan Rasul. Kok tahu? Rasulullah itu ubannya cuma sehelai dua helai. Jadi kalau ada orang pakai jubah putih, jenggotnya putih, rambutnya putih, ya bukan Rasul. Di hadis itu sangat jelas. Rasulullah meninggal itu ubannya cuma sehelai dua helai. Kok tiba-tiba ubannya banyak banget? Ya enggak mungkin. Nah, demikian ya. Oleh karena itu kalau kita ingin mimpi bertemu Rasul, pelajari itu. Ciri-ciri Rasul kayak apa? Ciri-ciri Rasul. Ada satu kitab yang sangat bagus. Karena sering menyebut kitab ini, karena ini kitab pertama kali yang membuat ana itu tergugah untuk senang tentang ilmu agama, ya. Yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Isa Al-Tirmidzi rahimahullah. Kitabnya bukan Sunan At-Tirmidzi ya, tetapi kitab Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi. Ya, Syama'ilun Nabi kitab yang sangat bagus. Tentang ciri-ciri fisiknya Rasul, ciri-ciri akhlaknya Rasul, budi pekertinya Rasul, tindak tanduknya Rasul, dari tidurnya, dari mandinya, dari berjalannya, sampai cara bersisirnya, sampai cara pakai cincin, cara duduknya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, sampai sifat mulutnya, bentuknya kayak apa, hidungnya kayak apa, meripatnya kayak apa, telinganya kayak apa, lengkap dalam kitab itu. Maka ana sarankan kepada antum ya untuk ya membaca kitab itu. Kalau yang belum bisa bahasa Arab ya pakai terjemahannya. Kita juga dulu pakai terjemahannya belum bisa bahasa Arab. Dan bacakan ke anak-anak. Ketika itu ana masih ingat kelas 1 SMP. Itu usia tersebut adalah usia yang sedang mencari jati diri. Siapa sih yang akan saya tiru? Ingin niru orang tua, kadang orang tua lagi galak-galaknya sama kita. Ya. Biasanya lagi banyak ngaturnya, jadi kita kadang sebel, ya. Bukan ngatain orang tua ya, tetapi kita menjiwai anak yang lagi umur-umur 13, 14, 15. Itu biasanya anak itu lagi sumpek dengan keluarganya. Ya. Lagi pengen cari teman untuk tempat curhatnya, untuk mencari figur yang untuk dia tiru. Maka saat-saat itulah hendaknya kita memperkenalkan figur-figur yang sempurna. Kalau yang kena kita kenalkan itu figurnya kita banyak kelemahan, apalagi di hadapan anak-anak. Tahu kelemahan kita kayak apa. Kalau kita kenalkan figur-figur tokoh-tokoh, ya, ya ada kesalahan, ada kebaikan. Tapi kalau kita kenalkan figur sosok Nabi Muhammad SAW, kita kenalkan bagaimana ciri-ciri beliau fisiknya, akhlaknya beliau, itu luar biasa. Punya dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang dulu kita pernah rasakan, dulu kita kalau minum susu, muntah. Bau minyak wangi itu gak senang. Sampai di situ di kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah disebutkan hadis salasatun la tura, tiga hal yang tidak boleh ditolak. Ya, saya masih ingat hadis itu. Yaitu wasaid, bantal, tip, minyak wangi, dan laban susu. Maka ketika mendengarkan hadis tersebut, coba. Rupanya kita gak boleh menolak kalau dibeli susu. Dikasih susu. Kita gak boleh benci dengan minyak wangi. Itu anak kecil, fitrah. Maka berusaha untuk latihan minum susu, latihan pakai minyak wangi, beli di tukang minyak wangi ketika itu, ya. Subhanallah, dan itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada anak-anak. Maka salah satu metode pendidikan untuk anak-anak kita adalah memperkenalkan di waktu yang tepat. Di waktu mereka membutuhkan sosok, membutuhkan figur, kenalkanlah sosok figur yang sempurna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan perjuangannya, kegagahannya, kegigihannya, kecerdasannya, ya, bijaksananya, kenalkan. Jadi dia itu punya sosok figur yang akan ditiru. Jangan sampai sosok figur yang dia tiru adalah sosok-sosok, ya, pemain bola, ya, sosok-sosok apa itu namanya, Korea itu, Korea, ya, apa itu namanya, pop-pop itu, apa namanya itu, subhanallah, K-pop. Allahu Akbar. Atau bahkan sosok-sosok yang ada di game online. Ya, anak-anak ini senang nih, apalagi lagi masa-masa belajar online di rumah. Untuk belajar online belikan HP, kasih HP. Ya, pakai headset dengerin gurunya ceramah tapi tangannya sambil main game. Allahu Akbar. Rusak ini generasi kalau seperti itu. Hancur. Wallah hancur kalau kita berikan seperti itu. Maka ikhwan fillah azakumullah, perkenalkan di masa-masa itu. Ingat ini. Banyak orang tua yang putus asa. Banyak orang tua yang melapor ini dan itu Ustaz, anak saya. Ingat, itu masa-masa istilahnya kalau orang awam pencarian jati diri. Maka perkenalkanlah sosok yang sempurna. Ya, demikian ikhwan fillah azakumullah, sepintas kita cerita. Kita lanjutkan. Wa fi awwali sahih al-Bukhari, pada awal sahih Bukhari, an Abdullah bin Yusuf, an Malik, an Hisham, an abihi, an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, an al-Harith ibn Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-Harith ibn Hisham bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tika al-wahyu, bagaimana datang wahyu kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini fi mithli salsalatil jaras, terkadang datang kepadaku semisal gemerincingnya jaras. Jaras itu lonceng yang biasa dikalungkan di sapi. Lihat sapi ya. Sapi itu biasanya ada kalungnya, kemudian ada loncengnya. Itu gemerincing-gemerincing itu namanya jaras dalam bahasa Arab. Wa huwa ashadduhu alayya, itu adalah turunnya wahyu yang sangat susah bagiku. Yafsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqala. Ya. Di mana aku ketika itu sangat kesusahan dan aku berusaha mengikuti apa yang malaikat Jibril katakan. Wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Tapi terkadang juga wahyu itu turun, malaikat menjelma menjadi sosok seorang manusia, sosok seorang laki-laki, kemudian mengajak bicaraku dan aku pun mengikuti apa yang dia bicarakan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa laqad ra'aytu yanzilu 'alayhi al-wahyu fi al-yawmi ash-shadidi al-baradi wa yasimu 'anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa." Ya. Sungguh kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat ketika turun wahyu atas Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat dingin luar biasa, tetapi Rasulullah seperti terasa berat dan sampai-sampai keningnya itu bercucuran dengan keringat yang sangat deras. Sangat berat ikhwan fillah azakumullah turunnya wahyu. Ya. Wa qala Imam Ahmad, dan juga berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, haddatsana Sulaiman bin Daud qala akhbarana Abdurrahman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, in kana la yuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fadadribu biharanaha. Sesungguhnya suatu ketika turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di atas ontanya, fadadribu biharanaha, maka tiba-tiba onta tersebut terjatuh, tersungkur, lehernya nyungsep begitu. Jadi biji ahwan bijiranaha, yaitu bijiraniha, jiran itu maksudnya adalah leher onta. Leher onta itu bagian sininya. Jika Rasulullah naik di atasnya, turun wahyu, maka onta tersebut langsung turun. Biasanya onta itu dia akan turun belakangnya dulu, ya, baru kemudian depan, ya. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah membuktikan sangat beratnya wahyu tersebut. Waqala Ibnu Jarir At-Tabari, dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, haddatsana Ibnu Abil A'la qala haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza uhiya ilayhi wa huwa 'ala naqatihi wada'at jiranuha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diwahyukan kepadanya wahyu, beliau berada di atas ontanya, maka onta itu tersungkur. Fama tastati'u an tuharika hatta yusra anhu. Sampai-sampai onta tersebut tidak mampu untuk berkutik, enggak bisa bergerak sama sekali sampai wahyu tersebut selesai. Ini hadis walaupun mursal karena Urwah bin Zubair ini tabi'in, Urwah bin Zubair ini tabi'in, yaitu anaknya Zubair bin Awam, ya, Urwah bin Zubair ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi walaupun ini mursal, tetapi makna hadisnya sesuai dengan hadis Aisyah yang sebelumnya tadi, ya, karena Urwah bin Zubair ini ponakannya Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Zubair bin Awam, maka kemungkinan besar walaupun riwayatnya mursal, tetapi itu asal riwayatnya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Al-jiran huwa batinul unuq. Jiran, ya, dengan pendekkan jim, kalau jiran itu tetangga, ya, tetangga. Kalau jiran jimnya pendek, itu maknanya adalah batinul unuq, leher bagian depannya ini. Ini jiran. Wahtar Ibn Jarir annahu thaqil min wajhaini ma'a, ya, dan yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari bahwasanya Al-Qur'an itu berat dari dua sisi, yaitu berat untuk diamalkan dan berat ketika turun wahyunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kama taqula fid dunya taqula yaumal qiyamah fil mawazin. Tetapi diingatkan di sini oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah, sebagaimana Al-Qur'an ini berat, maka akan berat pula Al-Qur'an ini timbangan amal pada hari kiamat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita ingatkan terus-menerus, ya, amalan yang sangat luar biasa ini Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu bikulli harfin hasanah, satu hurufnya kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah, satu kebaikan dikali 10 kali lipat kebaikan. 10 kali lipat kebaikan. Bayangkan kalau kita baca Al-Fatihah ada berapa huruf saja. Pada kalimat bismillah saja ada ba, ada sin, ada ba, ada alif, ya. Ya, ada ba, ada alifnya. Tapi dalam penulisan alifnya dihilangkan. Ba, alif, sin, mim. Ya, pada lafaz jalalah Allah ada berapa tuh? Ada alif, ada lam, ada lam, ada lam lagi karena bertasydid, ada ha. Dari bismillah saja sudah 10. Ya. Bismillah sudah 10. Kalau 10 satu kebaikan, 10-nya dikali 10 lagi 100 kebaikan. Bismillah sudah 100 kebaikan. Sedangkan kita baca berapa kali? Bismillah itu. Maka amalan yang sangat luar biasa. Sehingga sangat rugi ikhwan fillah azakumullah kalau kita tidak bisa baca Quran. Sangat rugi kalau kita tidak, ya, mengambil waktu dalam satu hari untuk membaca Al-Quran. Dan sangat rugi kalau kita tidak mendidik anak kita baca Quran. Rugi dunia akhirat ikhwan fillah azakumullah. Kita walaupun mayoritas muslim di Indonesia ini, saya masih ingat ketika masih SMP MTS ketika itu, ya, MTS negeri, guru agamanya itu pernah membuat satu survei Ini anak MTs negeri ini katanya favorit. Berapa sih yang bisa baca Quran? Disurvei lah sama guru agamanya, dites satu-satu. Dites satu-satu. Subhanallah, 60% dikategorikan enggak bisa baca Quran. Pusing kan ini guru agamanya, padahal sekolah agama. Sekolah agama itu tahun berapa ya lu? Tahun 99 atau tahun 2000 lah, sekitar itu mungkin ya. Tahun 1999 atau tahun 2000 Masehi. Udah 20 tahun yang lalu. Itu kesimpulan guru agamanya begitu. Lalu bagaimana zaman sekarang ini? Yang guru ngajinya sudah mulai sedikit. Ya. Anak-anak yang ngaji kalau sore sudah hampir enggak ada, kita lihat di kampung-kampung saja hampir enggak ada. Ya. Lalu bagaimana ini kita? Maka harus kita semangati anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Ya, jangan sampai dia muslim tapi enggak bisa baca Quran. Enggak pernah baca Quran. Sangat menyedihkan, ikhwan fillah azakumullah. Apalagi seorang yang memiliki anak, dia hafal Quran, baca Quran. Ya, man qara'a al-Quran wa 'allamahu wa 'amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya, yuja'u walidahu yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Dalam hadis ini riwayat Tabrani Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Maka orang yang membaca Quran, mengajarkannya dan mengamalkannya, orang tuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa yuksatajan min nur, dhu'u ka dhu'i syams. Orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang bersinar lebih terang daripada matahari. Wa yuksahul latan, la takumu bihim dunya. Orang tuanya akan dipakaikan jubah kemuliaan yang lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Orang tuanya kaget. Bima kusina hadza ya Allah. Dengan apa kok saya dimuliakan seperti ini, seperti raja, dikasih mahkota, ya, dikasih jubah yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bima kusina hadza. Dengan apa aku dipakaikan kemuliaan seperti ini ya Allah? Maka Allah menjawab, bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Itu disebabkan oleh anakmu yang mengambil Al-Qur'an, dibaca, diajarkan, diamalkan. Itu orang tuanya. Apalagi kalau anaknya. Maka jangan putus asa kita untuk mengajari Al-Qur'an. Anak kita bisa baca Qur'an karena kita mengajarinya. Atau karena kita yang nyuruh anak kita dipaksa untuk belajar Al-Qur'an, untuk baca Qur'an. Karena kita yang membiayai anak kita untuk di sekolah Quran, di tahfidzul Quran, atau di sekolah agama, di pondok pesantren, kita yang biayai, maka kita yang akan mendapatkan pahalanya. Kemuliaan ini, ikhwana fillah azakumullah, ya, siapa sih yang tidak menginginkan kemuliaan seperti ini? Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillah. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى تنفرمان الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. Sesungguhnya ناشئة الليل, terjaga di waktu malam, untuk membaca Al-Quran, هي أشد وطئا, adalah waktu, kesempatan yang sangat menancap ke dalam jiwa. Bacaan di malam hari itu sangat menancap di dalam jiwa, dalam hati. Wa aqwa muqila, dan lebih kokoh di dalam ucapan. Lebih awet kalau kita murojaah di malam hari dibandingkan di siang hari. Qala Abu Ishaq an Abi Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nasha'a qama bil habasyiyah. Nasha'a, nasyi'atul lail, yaitu dalam bahasa Habasyi, bahasa Ethiopia, itu maknanya qoma, yaitu berdiri di malam hari untuk salat. Ya, ini kalau orang Habasyah, ini nasha'a. Waqala Umar wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair radhiyallahu anhum, al-lail kulluhu nasyi'ah. Satu malam seluruhnya itu adalah nasyi'ah, waktu yang sangat bagus untuk baca Quran. Wa qad qala Mujahid wa ghairu wahid, demikian dikatakan oleh Mujahid dan bukan hanya satu dari ulama yang mengatakan demikian. Yuqal, dikatakan, nasya'a idza qama min al-lail. Ya, dikatakan nasya'a, seorang itu nasya' apabila dia berdiri, terbangun di waktu malam. Wa fi riwayatin an Mujahid, dalam riwayat dari Mujahid bin Jabr, ba'da al-isya, waktu nasyi'ah tadi adalah ba'da al-isya, setelah isya. Demikian dikatakan oleh Abu Mijlaz, Qatadah, Salim dan Abu Hazim dan Muhammad ibn Munkadir. Demikian menafsirkannya sama. Dari ba'da al-isya sampai subuh ini adalah nasyi'atul lail, waktu yang sangat bagus untuk baca Quran. Sehingga ada keutamaan khusus seorang yang baca Quran 100 ayat di waktu malam, lam tuktab minal ghafilin. Siapa yang baca Quran di waktu malam 100 ayat, maka dia tidak akan ditulis termasuk orang yang lalai. Bahkan dia termasuk orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. 100 ayat ya, kurang lebih 1 juz lah ya. Ada keutamaan tersendiri. Makanya kita katakan kalau kita tidak bisa bangun di akhir malam, maka gunakanlah ba'dal isyanya. Ba'dal isya sampai pertengahan malam, setelah itu kita tidur, nanti supaya bangun subuh itu sudah segar. Ya. Kalau kita bisa ba'da isya tidur, bangun tengah malam, itu lebih bagus lagi. Cuma tidak semua orang bisa demikian. Apalagi kalau kita yang pekerjaannya pulangnya jam 9, jam 10. Ya, kalau kita langsung tidur, ya bangunnya subuh juga. Ya. Oleh karena itu, sekalian sebelum tidur, kita witir, baca Quran. Ya. Demikian pula untuk membaca hadis. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika menghafal hadis, yang beliau ketika menghafal enggak pernah lupa, itu beliau menghafal ba'dal isya sampai pertengahan malam menghafal hadis. Oleh karena itu beliau bertemu dengan Rasulullah cuma 4 tahun. Ya, sebelum Fathul Makkah beliau masuk Islam, 4 tahun bersama Rasulullah, tapi hafalan hadis beliau yang paling banyak di antara sahabat yang lainnya. Karena beliau setiap malam ya menghafal sampai setengah malam. Ya. Baru setelah itu sholat malam dan tidur. Ini sahabat Abu Hurairah. Wal ghardu anna nasyi'at al-laili hiya sa'atu wa awqatu wa kullu sa'atin minhu tusamma nasyi'ah wa hiya al-anat. Intinya adalah nasyi'at al-lail, inna nasyi'at al-lail adalah waktu malam. Di waktu-waktu malam seluruhnya kita terjaga, kita baca Quran, maka itu dinamakan nasyi'atul lail. Ya, seluruhnya. Wal maqsud anna qiyamal lail huwa ashaddu muwaṭa'ah bainal qalbi wal lisan wa ajma' 'ala tilawah. Maksud di sini adalah seorang yang berdiri di waktu malam untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an itu sangat dahsyat ya, menancapnya di dalam hati dan sangat kuat terucapkan oleh lisan dan sangat kokoh ketika kita membacakannya. Jadi kalau kita murojaahnya di waktu malam, mengulangnya di waktu malam sebelum tidur atau sesudah tidur, maka itu akan lebih membekas. Akan sangat membekas. Walihada qala hiya ashaddu wad'a wa aqwa mutila. Sangat menancap di dalam ajma' lil khawatir, sangat menancap di dalam hati kita fi ada'il qira'ah, di dalam menunaikan bacaan-bacaan Al-Qur'an wa tafahhumiha min qiyamin nahar, dan lebih mudah untuk memahami Al-Qur'an dibandingkan kita salat di waktu siang, dibandingkan kita baca Qur'an di waktu siang. Li'annahu waktu intisyarin nas, dikarenakan itu waktu tersebarnya manusia. Walaghdil aswad, dan banyak suara ya. Wa auqatil ma'ash, dan juga itu waktu untuk mencari penghidupan. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, enggak ada alasan bagi kita Ya. Kalau seseorang itu memang dia sekolah tahfidz, ya, dia di pondok, ya. Mungkin waktunya banyak dari pagi sampai malam sampai pagi lagi untuk Quran, sangat luar biasa banyaknya. Tapi kalau orang-orang yang pekerja, kebanyakan kita siangnya bekerja, ya. Maka ini bukan hujjah untuk meninggalkan Al-Qur'an. Karena justru Al-Qur'an itu ditekankan di waktu malam, di waktu yang kita tidak bekerja, di waktu yang kita sudah istirahat, sudah selesai pekerjaannya. Ya, oleh karena itu enggak ada alasan untuk kita tidak baca Al-Qur'an. Apa beratnya sekarang? Ulama terdahulu untuk beli mushaf itu mimpi mungkin. Beli mushaf, satu mushaf itu mimpi. Ya. Untuk kita beli mushaf itu harus ribuan dinar kita keluarkan untuk beli satu mushaf. Ribuan dinar. Istana satu itu. Satu istana itu beli mushaf. Mimpi kalau kita bisa beli Al-Qur'an zaman dulu. Tapi zaman sekarang, subhanallah, 20 ribu aja bisa dapat mushaf. 50 ribu, 100, 200 ribu bisa dapat. Bahkan kalau kita gak punya uang, bisa kita kasihkan. Banyak kaum muslimin yang bisa memberikan Al-Quran. Tinggal mau baca atau tidak. Ya, baca atau tidak. Sempatkan waktu kita untuk baca Al-Quran. Karena luar biasanya Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita terlalaikan. Ya. Kita sempatkan saja di waktu malam sebelum tidur. Satu jam saja. Kita baca pelan-pelan. Satu jam itu satu juz. Satu juz. Insya Allah satu juz. Pelan-pelan. Tartil saja. Ya, bangun tidur. Jam 3:30 mungkin. Karena subuhnya sekitar jam 4. 3:30 misalkan. Bangun. Witir. Baca Quran. Sebentar. Dapat 1/4 juz. Ada saja waktu. Kalau kita memang ingin dapat pahala, ada saja Allah bukakan waktu bagi kita. Di sela-sela menunggu, ya, untuk kita sholat, baca Quran. Kalau gak bisa baca, sekarang kita diberi kenikmatan apa yang tidak dimiliki oleh orang zaman dulu, yaitu rekaman murattal Al-Quran, yang kita bekerja bisa sambil dengarkan. Bisa sambil dengarkan. Yang penting kita tidak saling ngobrol. Kalau ngobrol, matikan dulu murotalnya. Tapi kalau kita sambil bekerja, telinga kita mendengarkan, itu tidak mengapa. Yang penting kita jangan ngobrol ketika Al-Quran dibacakan. Ya. Maka ini kenikmatan. Kita gak bisa baca, ya, karena mungkin kita sedang sibuk bekerja, kita di pasar, kita ditugas di kantor, ya, kita sambil murotal. Didengarkan yang tartil, kita sambil mengerjakan tugas kita, kewajiban kita laksanakan, pekerjaan kita laksanakan, mendengarkan Al-Quran, kita pun bisa melaksanakan. Pahala. Pahala luar biasa. Jangan sia-siakan waktu kita ini. Pahala yang paling mudah, membaca atau mendengar Al-Quran. Jangan sia-siakan. Ya. Kemudian, qala al-hafidh Abu Ya'la al-Musili dalam musnadnya, musnad Abu Ya'la al-Musili, haddatsana Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari wala haddatsana Abu Usama wala haddatsana al-A'mash anna Anas ibn Malik qara hadhihi al-ayah, bahwasanya sahabat yang mulia Anas bin Malik membaca ayat ini, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aswabu qila. Ya, ini bacaan Anas bin Malik. Jadi kalau kita biasa baca, ya, bacaan yang mutawatir yang biasa kita baca, kita dengar, ya, hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kalau ini Anas bin Malik membacanya, hiya asyaddu wata'aw wa aswabu qila. Aswab, ya, kita biasa aqwam, ini aswab. Kok beda? Bukan beda. Ini dialek bacaan saja. Rasulullah kadang membacanya begitu, kadang membacanya begini. Dan itu dari Malaikat Jibril juga. Dan tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang Al-Quran itu bisa turun satu kali, bisa dua kali, bisa disampaikan berkali-kali. Faqala rajul, seseorang berkata, innama naqra'uha wa aqwa muqila. Kami terbiasa membaca wa aqwa muqila. Wa qala lahu, maka Anas bin Malik mengatakan, inna aswab wa aqwam wa ahya wa ashbah wa ashbah hadha wahid. Sesungguhnya aswab, aqwam, ahya dan yang serupa dengan ini maknanya sama. Ya, maknanya sama. Jadi banyak di dalam, ya tidak banyak sekali, ada beberapa ayat yang terkadang beda kalimat, tetapi itulah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya. Misalkan jakum fasikun binaba'in fatabayyanu, dalam qiraah lain fatathabbatu. Ya. Seperti di sini wa aswabu qila, yang biasa kita baca wa aqwamu qila. Ya. Atau terkadang perbedaan dalam huruf, ya. Misalkan yang biasa kita baca ihdinas siratal mustaqim, yang biasa kita baca dengan sad. Ya. Dalam qiraah lain dibaca ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Dalam qiraah lain dibaca ihdinas siratal mustaqim pakai za. Ya, itu qiraah. Terkadang ya ghairil maghdubi alaihim, dalam qiraah lain ghairil maghdubi apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, dalam qiraah lain siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, seperti itu. Dan ma'ruf dalam ilmu-ilmu qiraah diriwayatkan banyak sekali kalau kita akan dapati perbedaan pengucapan atau perbedaan huruf atau perbedaan kalimat bahkan. Tetapi semua itu teriwayatkan secara mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu enggak boleh kita berprasangka di situ. Jadi kalau riwayat mutawatir yufidul qat'i, yufidul yaqin qat'i, memberikan faedah pasti sahihnya, tidak boleh diragukan sama sekali. Tidak usah diteliti sama sekali. Beda kalau khabar yang ahad, ya perlu diteliti ini sahih atau tidak. Kalau sahih ya kita yakini, kalau tidak ya tidak. Tapi kalau sudah riwayat mutawatir dan qiraah-qiraah tadi itu mutawatir dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita meragukannya, tidak boleh kita kok begini begitu, enggak boleh. Bahkan meragukan riwayatnya saja enggak boleh. Ya. Kok kita baru dengar? Ya karena kita belum tahu saja. Enggak pernah belajar, akhirnya baru dengar. Ya. Para ulama sudah membahas dengan begitu detail dalam kitab-kitab mereka. Begitu luar biasa keindahan Al-Qur'an, ya. Yang mungkin kita sering, misalkan kita membaca biasanya mad jaiz, kita panjangkan ya. Umum kita ngimami mad jaiz, ya. Kita panjangkan. Tiba-tiba ada imam mungkin mad jaiznya dipendekkan. Kita kaget kan? Kok pendek? Rupanya setelah lihat, oh itu majais. Boleh dipendekkan dua harokat saja maksudnya. Panjangnya cuma dua harokat. Atau bisa dipanjangkan lagi menjadi lima. Majais. Ya. Itu saja kadang kita kaget. Ya. Apalagi pengucapan-pengucapan dalam qiraah yang lain. Yang ini semakin memperindah Al-Quran. Ikhwan fillah jazakumullah, mungkin sampai di sini saja dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, karena kalau kita selesaikan ini ada riwayat yang sangat panjang sekali, tidak akan selesai kita bacakan. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk kita menyempatkan waktu untuk baca Quran, belajar Al-Quran. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Maka jadilah manusia yang terbaik, belajar, mengajar Al-Quran. Jadilah kita demikian. Dan semangati anak kita untuk belajar, mengajar Al-Quran. Kalau sudah berada di, gak ada yang kita bisa ambil ilmunya lagi, ya kita ngajar. Kalau kita masih bisa ngambil ilmu dari seseorang, kita belajar. Demikian. Belajar dan mengajar Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.